ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang keempat, Babul Khawf Minasyirki, bab tentang takut kepada kesyirikan. Maksudnya, wajib bagi kita takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Setelah tiga bab sebelumnya kita membahas tentang makna tauhid, kedudukannya yang sangat agung dan keutamaannya, maka pada bab ini kita akan membahas kebalikan daripada tauhid itu, atau lawan daripada tauhid, yaitu dosa syirik, dosa kesyirikan. Para ulama menjelaskan, jemaah sekalian, syirik itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma was sifat, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan al asma was sifat. Inilah definisi syirik. Saya ulangi, syirik itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, begitu pula al uluhiyah, begitu pula al asma' was sifat. Inilah, jemaah sekalian, definisi syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah itu siapa? Seluruhnya selain Allah adalah makhluk. Tidak ada lagi yang lain. Yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah, berarti makhluk. Kalau itu makhluk, berarti bukan Allah. Yang ada itu hanya dua saja, pencipta dan yang diciptakan. Allah dan makhluk yang dia ciptakan. Maka apapun itu, siapapun itu yang dipersamakan dengan Allah dalam hal yang seharusnya kita khususkan bagi Allah, maka itulah yang dinamakan dengan dosa syirik. Dan inilah, jemaah sekalian, sebabnya, rahasianya, mengapa dosa syirik itu benar-benar dimurkai oleh Allah. Karena orang yang berbuat syirik, dia menyamakan makhluk yang lemah. Seluruh makhluk lemah di hadapan Allah. Seluruh makhluk rendah dan hina di hadapan Allah, serta kecil di hadapan Allah. Tapi dia samakan dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha besar. Disitulah, jemaah sekalian, letaknya mengapa syirik itu adalah dosa terbesar. Karena dosa syirik itu adalah penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Makanya Allah sangat murka terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Karena dia menghina dan melecehkan Allah. Dia samakan Allah dengan makhluk. Dalam hal apa dia samakan? Dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja kekhususan bagi Allah itu? Ada tiga. Yang pertama, rububiyah. Contohnya apa? Syirik dalam rububiyah. Ada yang bisa berikan contoh? Ada hadiah nih. Silakan Pak. Kenapa rezeki? Iya, syiriknya di mana? Contoh syirik dalam rububiyah. Yang saya tanyakan, contoh syirik dalam rububiyah. Iya Pak? Kurang tepat. Silakan Akhi. Contohnya? Mengaku Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan ambil hadiahnya. Ya. Baik. Ada lagi yang memberikan contoh? Enggak, selain Bapak tadi. Yang lain dulu. Silakan Pak. Banyak. Wah, yang paling tebal ya. Enggak apa-apa. Silakan Pak. Apa? Ah, syiriknya di mana? Syiriknya hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Ah, terus? Selain Allah tidak dapat memberi rezeki. Masya Allah, barakallahu fikum. Silahkan Pak. Ya, cukup aja dua. Ya, baik. Syirik dalam rububiyah adalah orang yang menyamakan makhluk dengan Allah dalam sifat-sifat rububiyah. Afwan. Seperti mencipta, menghidupkan dan mematikan. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang bisa mencipta, ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ada selain Allah yang menguasai alam ini, seperti keyakinan sebagian orang, di pantai tertentu ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, atau di gunung tertentu ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, maka itu syirik dalam rububiyah, termasuk kepercayaan kepada jimat-jimat. Meyakini jimatnya bisa memberi manfaat atau melindunginya dari mara bahaya atau melariskan barang dagangannya. Itu namanya syirik dalam rububiyah. Mempersekutukan Allah dengan selain Allah dalam sifat-sifat rububiyah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua dalam al-uluhiyah. Apa contohnya syirik dalam uluhiyah? Angkat tangan. Silakan Akhi. Menyembah patung. Bentuk menyembahnya bagaimana? Contohnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, silakan Akhi. Pas tinggal satu nih. Masih ada hadiahnya Pak? Ya, sudah habis. Ya. Baik. Yang punya travel ada enggak? Ya. Kasih hadiah umroh. Lain kali insyaallah ya. Baik. Syirik dalam uluhiyah adalah mempersekutukan Allah dalam ibadah. Yaitu ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, salat untuk mengagungkan selain Allah, dan semua ibadah-ibadah. Sebagaimana insyaallah juga akan kita bahas dalam kitab ini sangat banyak syirik dalam ibadah. Iya. Ibadah apapun itu, bahkan mengakui ada selain Allah yang boleh disembah itu sudah syirik, apalagi melakukannya. Baik, ini yang kedua. Kemudian syirik dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam al-asma wa sifat. Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? Sudah bisa dia tapi ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Contoh syirik dalam al-asma wa sifat. Ah, silakan Akhi. Menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti ada orang mengatakan, Atau seperti syiriknya orang-orang Nasrani. Mereka menamakan Allah dengan bukan namanya, yaitu Bapa. Itu syirik dalam nama Allah. Kemudian mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu mereka bilang Allah punya anak. Mereka bilang Allah punya anak. Berarti mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Belum mereka menyembah selain Allah, itu sudah syirik. Jadi syirik mereka macam-macam. Bukan hanya menyembah Yesus. Mereka mengatakan Allah adalah Bapa, syirik dalam nama Allah. Menamakan Allah dengan bukan namanya yang sebenarnya. Dan mereka sifatkan Allah dengan bukan sifatnya yang sebenarnya, yaitu punya anak. Dan dengan sebab itu Allah murka kepada mereka. Sampai-sampai alam pun takut mendengarkan ucapan mereka karena takut Allah murka. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ سَمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَأَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Dan mereka mengatakan, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Dan gunung-gunung pun runtuh, serta bumi terbelah, karena mereka mengklaim Allah yang maha penyayang memiliki anak. Dan itulah jemaah sekalian yang mereka rayakan dalam perayaan Natal. Jadi yang mereka rayakan dalam Natal itu adalah hari lahir seorang manusia yang mereka anggap Tuhan, yang membuat Allah Azza wa Jalla sangat murka sampai-sampai langit, bumi, dan gunung-gunung. Hampir-hampir kata Allah, langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung terbelah juga. Hampir-hampir langit pecah, gunung-gunung runtuh, dan bumi terbelah. Karena mereka mengatakan itu. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Langit, gunung-gunung, dan bumi takut kepada Allah. Karena mereka mengatakan itu, mereka tahu Allah sedang murka. Bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku beriman lalu mengucapkan selamat atas perayaan tersebut? Enggak mungkin. Jadi itu contoh. Kemudian seperti yang beliau katakan, kebalikannya, menyamakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Zat Allah disamakan dengan zat makhluk. Atau sebagian sifat Allah, seperti tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk, atau wajah Allah disamakan dengan wajah makhluk, atau istiwa Allah di atas arsy disamakan dengan istiwanya seorang raja di atas singgasana, dan seterusnya. Itu syirik dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah jemaah sekalian definisi syirik, kemudian pembagian dan contoh-contoh syirik. Baik, sekarang kita akan membahas bab yang keempat, dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa terdapat dalam dua ayat, ayat 48 dan 116. Inilah dalil yang pertama dari bab yang keempat. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sejumlah pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Apa bahayanya? Dosa syirik tidak terampunkan. Allah tidak berkenan mengampuni orang yang melakukan dosa syirik. Tapi makna ayat ini adalah kalau dia sampai mati enggak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, sungguh-sungguh dalam tobatnya, meninggalkan dosa syirik, menyesalinya, dan tidak lagi ingin melakukannya di masa yang akan datang, maka Allah pasti mengampuninya. Bahkan dahulu jamaah sekalian, bukankah para sahabat radhiyallahu anhum banyak orang-orang musyrik juga? Para sahabat dulu banyak sekali orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga memerangi Islam. Tapi kemudian mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka bertobat dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya mereka menjadi generasi terbaik. Yang dimaksud dalam ayat ini, kalau sampai mati enggak bertobat, maka tidak ada harapan lagi diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, seandainya ya, ada yang murtad na'udzubillah, maka sudah sepatutnya kita benci kepadanya. Tapi kita punya kewajiban untuk mengajaknya bertobat. Kita punya kewajiban untuk mengajaknya bertobat. Karena ada sebagian orang, ketika dia mengetahui saudaranya murtad, langsung dia putuskan hubungan, enggak mau ketemu sama sekali. Sebenarnya di satu sisi itu bagus, membenci orang kafir. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, juga terkandung dalam pelajaran ini, membenci orang kafir. Terkandung dalam ayat ini. Tetapi, tidak boleh menafikan, kita punya kewajiban mendakwahi mereka. Jadi, na'udzubillah, seandainya ada saudara kita yang terjerumus dalam kesyirikan atau kekafiran, atau jelas-jelas pindah agama, maka kewajiban kita untuk mendakwahinya sebelum kematian datang menjemputnya. Kalau kematian telah datang menjemputnya, tidak ada lagi harapan. Sebagaimana Allah ingatkan, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu tidaklah akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah ia mengatakan, saya bertobat sekarang. Sudah terlambat. Seperti Fir'aun, sudah tenggelam di laut, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama kematian belum mendatanginya, selama ruhnya belum dicabut, belum dalam proses pencabutan ruh. Iya, masih ada harapan untuk bertobat. Maka dakwahi mereka, sebagaimana insya Allah juga akan kita bahas bagaimana kematian Abu Thalib sampai diranjang kematiannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah kepadanya. Tapi hidayah milik Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Dan Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Itu enggak penting, dia dapat hidayah atau tidak. Maksudnya bukan itu urusan kita. Urusan kita adalah berdakwah. Soal dia dapat hidayah, dia mau dengar dakwah kita atau tidak, maka itu adalah urusan Allah. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah bahaya dosa syirik, dosa yang tidak terampunkan kalau sampai pelakunya tidak bertobat sebelum mati. Maka jika ada kita lihat orang melakukan syirik, hendaklah kita berdakwah kepadanya, menasihatinya, mengajaknya bertobat sebelum kematian mendatanginya. Iya. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, dosa apapun selain syirik, selain kesyirikan dan kekafiran, maka masih ada harapan untuk diampunkan oleh Allah. Sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu, asalkan dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla masih mungkin mengampuni pelakunya. Maksudnya, walau dia sampai mati enggak bertobat, walaupun dia sampai mati enggak bertobat, Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Makanya para ulama mengistilahkan fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, yaitu yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, nasibnya di akhirat tahta masyiatillahi azza wa jalla, di bawah kehendak Allah azza wa jalla. Di bawah kehendak Allah azza wa jalla. Maksudnya bagaimana? Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Itulah nasib pelaku dosa besar selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran, dan sampai mati dia tidak bertobat. Maka di akhirat nasibnya kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini pun kita bisa memetik pelajaran bahwa betul-betul Allah Azza wa Jalla sangat murka terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Karena dosa apapun masih mungkin diampuni. Sebut dosa apa saja. Dosa riba, dosa minum khamar, berzina, berjudi. Betul, itu semua dosa besar. Azabnya sangat pedih. Tapi ingat, dosa ini masih mungkin Allah ampuni walaupun pelakunya enggak tobat sampai mati. Termasuk koruptor. Kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Bahkan seandainya dia menjauhi semua dosa syirik, yang besar maupun yang kecil, sedikit maupun banyak, maka dosa sepenuh bumi sekalipun masih mungkin mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sudah kita bahas kan di bab yang kedua, hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini kata para ulama mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Maka apa kata Allah? Niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Makanya kata para ulama, tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab hamba diampuni dosanya, yaitu menjauhi dosa kesyirikan. Karena sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, seandainya kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang kepadamu, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecilmu, dan kami akan masukkan kamu ke surga yang mulia. Ini janji Allah. Kalau kita jauhi dosa-dosa besar, dosa kecil kita Allah ampuni. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kalau begitu, jika kita menjauhi syirik besar, maka dosa-dosa besar kita akan diampuni. Kalau menjauhi dosa besar, dosa kecil diampuni. Kalau begitu menjauhi syirik besar, dosa besar yang diampuni. Karena syirik besar lebih dahsyat dosanya daripada dosa-dosa besar. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu tentang dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang berbuat syirik. Ini pelajaran berikutnya. Tentang besarnya, dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Makanya seorang muslim gak mungkin dia mengatakan, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, dia masih lebih baik daripada seorang muslim. Enggak mungkin orang muslim berkata begitu. Karena walaupun dia baik di satu sisi, tapi dia pelaku dosa terbesar. Dosa yang paling Allah murkai. Dan Allah lebih membenci dia karena dia kafir, walaupun dia tidak korupsi, daripada seorang muslim yang korupsi. Betul, orang muslim yang korupsi Allah benci. Tapi orang musyrik ini lebih Allah benci lagi. Buktinya apa? Semua dosa apapun termasuk korupsi masih ada harapan diampuni. Sedangkan dosa syirik Allah tidak berkenan mengampuni. Oleh karena itu jemaah sekalian, tercabang dari sini pelajaran berikutnya, kita juga wajib membenci orang-orang musyrik itu. Apabila kita telah mengetahui Allah membenci mereka, kita pun wajib membenci mereka. Makanya ini termasuk penjelasan logis. Seringkali saya ingatkan ini karena ada orang yang mengaku muslim, dia enggak bisa paham juga. Masa iya sih Islam mengajarkan benci kepada orang kafir? Jangan-jangan itu bukan Islam beneran, itu Islam radikal. Maka jemaah sekalian, kita jelaskan kepadanya supaya dia paham. Kita membenci orang musyrik karena Allah membencinya. Enggak masuk akal orang yang mengaku muslim lalu dia mencintai orang yang Allah benci. Enggak masuk akal. Enggak sesuai akal sehat. Allah membenci orang kafir, tapi dia berkasih sayang dengan orang yang Allah benci. Oleh karena itu di surat Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah menegaskan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Nah, ini juga penjelasan logis yang kedua. Setiap kesyirikan dan kekufuran adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu pelecehan dan penghinaan kepada Allah. Logisnya di mana? Kita bisa mikir sendiri. Zat yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan, kemudian direndahkan oleh orang, pantas enggak kita marah? Bukan pantas lagi, wajib kita marah. Kalau kita mengagungkan dia, sebagaimana jemaah sekalian, orang tua kita, kita muliakan kan? Kita hormati. Kalau ada orang menghina orang tua kita, apakah pantas kita marah kepadanya? Pantas, wajib bahkan. Wajib kita marah kepada orang yang menghina orang tua kita. Orang tua kita enggak ada salah apa-apa, tapi dia hina, dia lecehkan, maka kita pun marah kepadanya. Maka yang menghina Allah, yang melecehkan Allah, lebih pantas untuk kita benci kepadanya. Ini penjelasan yang logis, yang masuk akal. Oleh karena itu jemaah sekalian, bersikap loyal kepada orang-orang kafir, mencintai mereka, berteman dekat dengan mereka, atau mengangkat mereka menjadi pejabat, mengangkat mereka menjadi pemimpin umat Islam, atau menjadikan mereka orang kepercayaan, itu namanya dalam syariat adalah kemunafikan. Walaupun orang-orang yang tidak mengerti, mereka menamakan itu sebagai toleransi. Bukan itu toleransi. Itu namanya kemunafikan dalam syariat. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladziina yattakhidzuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bagi mereka azab yang pedih, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kalangan kaum mukminin. Apa itu wali? Wali itu teman dekat, atau orang yang dicintai, atau orang yang kita setia kepadanya, atau orang yang kita jadikan pejabat, atau orang yang kita angkat jadi pemimpin, atau orang yang kita jadikan teman kepercayaan. Semua itu arti wali. Maka semuanya terlarang. Sungguh aneh kalau ada yang mengatakan yang terlarang itu hanya dijadikan teman dekat. Kalau dijadikan pemimpin tidak apa-apa. Justru dijadikan pemimpin lebih parah lagi. Karena kalau dijadikan teman dekat, dia hanya berefek kepada kita. Tapi kalau dia jadikan pemimpin, efeknya lebih luas. Negatifnya lebih luas untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan, orang kalau tidak mengikuti syariat, hilang akalnya. Alias enggak punya otak. Ya. Makanya Allah mengatakan selalu dalam Al-Qur'an, la'allakum ta'kilun, la'allakum ya'kilun, agar kalian berakal, yaitu dengan mengikuti syariat. Karena kalau kita menyelisih syariat, hilang akal kita, akal sehat kita hilang. Ya, menyembah hewan, menyembah patung, enggak masuk akal. Enggak masuk akal tapi mereka lakukan. Memang hilang akalnya. Oleh karena itu Allah katakan, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu yang menyembah kepada selain Allah kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Artinya apa? Lebih bodoh daripada binatang ternak. Iya. Jadi itu penjelasan logisnya. Dua sisi. Yang pertama, karena Allah membenci orang-orang musyrik. Yang kedua, mereka melecehkan Allah, maka sudah sepatutnya kita membenci mereka. Tambah lagi yang ketiga, yang memerintahkan kita untuk membenci mereka dan tidak bersikap loyal kepada mereka adalah Allah sendiri dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Perhatikan jemaah sekalian ancaman dalam ayat ini. Sangat berbahaya sekali. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi ancamannya berat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, termasuk sebesar-besarnya bentuk sikap loyal kepada mereka adalah mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Ini termasuk sebesar-besarnya loyal kepada mereka. Apalagi ikut membantu, atau ikut merayakan, ikut hadir. Tentu itu lebih parah lagi. Iya. Tapi jemaah sekalian, sering juga saya ingatkan, ajaran Islam mengajarkan wajib kita memusuhi dan membenci orang kafir, tapi Islam juga melarang kita berbuat zolim kepada mereka. Jadi ini dua hal yang berbeda, antara membenci dan menzolimi. Membenci itu wajib karena Allah membenci mereka dan menyuruh kita benci kepada mereka karena mereka melecehkan Allah. Tapi menzalimi mereka hukumnya haram. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan ini batas toleransi yang pertama. Berbuat adil kepada orang kafir, kepada non-muslim, tidak boleh menzolimi mereka. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan dianjurkan untuk mengikat hati mereka atau menarik hati mereka kepada Islam dengan cara berbuat baik kepada mereka. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik itu hanya dalam urusan dunia. Jadi bukan dia mau merayakan Natal misalkan lalu kita bantu, gak boleh. Itu tolong menolong dalam dosa. Tapi dalam urusan dunia, seperti dia butuh makan, kita kasih makan, atau kita kasih hadiah, sifatnya duniawi, uang misalkan, bayarkan hutangnya, dan seterusnya, itu boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau menampakkan kebenciannya kepada Islam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah membenci mereka, maka wajib kita membenci mereka. Namun pelajaran terbesar adalah tentang bahaya kesyirikan, yaitu syirik, dosa yang tidak terampunkan. Dan juga jemaah sekalian, bahaya syirik yang lain. Di samping dosa tidak terampunkan, syirik itu juga menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah ingatkan, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian syirik membatalkan tauhid. Syirik besar membatalkan tauhid, menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Oleh karena itu, pelaku syirik na'udzubillah kekal di neraka. Dan inilah bahaya terbesar. Orang yang berbuat syirik, dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Enggak ada yang bisa menolong mereka. Dan juga tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Sejelek-jeleknya seorang muslim, sebanyak apapun dosanya, masih mungkin dia dapat syafaat. Bahkan dalam hadis Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Ini salah satu golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dapat syafaat, asal mereka tidak berbuat kesyirikan. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, enggak ada harapan lagi. Enggak ada harapan lagi untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Kecuali satu orang saja diberi syafaat, tapi karena dia musyrik, syafaatnya tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Siapa dia? Abu Thalib. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas kisah Abu Thalib. Satu-satunya orang musyrik yang dapat syafaat karena dia punya jasa-jasa besar kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi jemaah sekalian, betapa bahayanya dosa syirik ini. Jasa-jasa besarnya yang mungkin kita sampai mati tidak akan bisa menyamai jasa besarnya, tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Karena apa? Karena dosa syirik. Iya. Jadi bab ini mengingatkan kita bahaya syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini dan bab ini secara keseluruhan adalah wajib takut terjerumus dalam dosa syirik. Inilah yang diinginkan oleh penulis. Wajib bagi kita terjerumus, afwan, wajib bagi kita takut, berhati-hati, khawatir, jangan sampai terjerumus di dalam dosa syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa buktinya? Kalau kita sudah paham bahaya dosa syirik dan sudah takut, sudah ada dalam hati kita rasa takut terjerumus dalam dosa syirik, karena ini wajib. Wajib kita takut terhadap apa yang Allah pertakutkan kita kepadanya. Dan yang paling berbahaya, yang paling besar peringatan Allah untuk kita takut kepadanya adalah dosa syirik. Sekarang apa buktinya? Dalam hati kita sudah takut. Buktinya adalah kita lebih semangat lagi belajar tauhid. Itu buktinya. Kalau kita betul sudah paham syirik, kalau kita betul sudah mengerti bahaya syirik, kita lebih semangat lagi untuk belajar tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya seluas-luasnya. Kalau kita masih lebih mementingkan yang lain daripada memperingatkan umat bahaya dosa syirik, maka kita belum tahu, belum paham bahaya dosa syirik. Iya. Ini buktinya kalau kita sudah takut terjerumus dalam dosa syirik. Dan wajib bagi kita untuk takut. Iya. Jamaah sekalian, kita tambahkan satu dalil lagi. Satu ayat yang sangat singkat. Tapi sebelum itu, ada satu faedah penting. Afwan terlewati. Satu faedah penting. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekafiran, enggak boleh kita kafirkan dia. Tidak boleh kita kafirkan dia. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, orangnya masih mungkin diampuni. Kalau dia kafir, enggak mungkin Allah ampuni. Oleh karena itu, ayat ini membantah dua golongan sesat yang mengkafirkan kaum muslimin pelaku dosa besar. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad, keluar dari Islam, dan nanti di akhirat kekal di neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan dia bukan lagi muslim walaupun dia tidak kafir. Jadi bagi mereka dia punya status tidak jelas, yang mereka istilahkan dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Dia punya satu keadaan atau kondisi di antara dua kondisi. Artinya dia bukan muslim, bukan kafir. Maka ketahuilah jemaah sekalian, dalam syariat tidak ada orang yang punya status begitu. Enggak ada orang yang punya agama misalkan Krislam. Dia bukan Islam, bukan Kristen, tapi Krislam, Kristen Islam, Kristen Islam. Enggak ada. Seperti itu enggak ada. Yang ada hanya ada dua. Muslim atau kafir. Kafirnya terserah. Yang ada hanya ada dua. Muslim atau kafir. Iya. Ini pemahaman baru yang dibuat-buat oleh Mu'tazilah. Mereka bilang dia tidak muslim dan tidak juga kafir. Dalam syariat tidak ada. Yang ada hanya ada dua, muslim atau kafir. Tetapi yang muslim ini bertingkat-tingkat. Ada mukmin kamilul iman, yang imannya baik, sempurna. Ada mukmin nakisul iman, mukmin yang lemah iman. Itu saja perbedaannya. Tapi enggak boleh kita katakan dia kafir. Dan Mu'tazilah dalam keyakinan tentang pelaku dosa besar di akhirat, sama mereka dengan Khawarij. Sama. Mereka mengatakan kekal di neraka. Maka ayat ini membantah dua golongan sesat tersebut. Begitu pula membantah golongan yang lain, yaitu Murji'ah, yang berada di satu sisi yang lain. Mereka berpendapat amalan-amalan manusia yang buruk, dosa-dosa yang mereka lakukan, itu tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Maksudnya imannya tidak turun. Sebagaimana amal ketaatan tidak menaikkan iman. Maka ayat ini membantah mereka. Karena ayat ini menunjukkan orang yang melakukan dosa-dosa besar, imannya berkurang. Buktinya apa? Dia terancam mendapatkan azab di akhirat. Kalau Allah menghendaki dia azab, maka dia azab. Berarti dia terancam mendapatkan azab. Ini menunjukkan imannya berkurang. Sehingga ayat ini juga bantahan kepada golongan Murji'ah yang mengatakan dosa-dosa yang dilakukan manusia itu tidak melemahkan iman. Jadi bagi mereka sama saja orang beriman yang rajin ibadah dan orang yang beriman suka maksiat. Bagi mereka sama saja. Itu konsekuensi ucapan mereka. Maka ayat ini membantah mereka. Dan sebaik-baiknya urusan, sebaik-baiknya perkara dalam perkara apapun adalah pertengahan. Oleh karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan antara dua golongan yang menyimpang. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi juga imannya tidak sempurna. Dan nasibnya di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia pun diazab. Lalu apa bedanya dia dengan orang musyrik? Bedanya adalah dia tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Dia akan dikeluarkan satu hari dari neraka, bahkan akan dikeluarkan sampai orang yang hanya punya iman sedikit sekali, sebesar biji zarrah sekalipun, akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, selama dia masih beriman, tidak kafir, tidak musyrik. Ya. Kemudian jemaah sekalian, betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik ini, sampai-sampai para nabi sekalipun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk minta perlindungan dari bahaya dosa syirik. Penulis menyebutkan, وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, berkata Al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wabaniya anak budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Surat Ibrahim ayat ke-35. Ayat ini menunjukkan kepada kita satu pelajaran penting, yaitu wajib takut terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Nabi saja takut. Nabi saja takut. Makanya Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala berkata, "Man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa lagi yang sok merasa aman, tidak takut terjerumus dalam syirik setelah Nabi Ibrahim saja takut? Maka orang yang merasa aman berarti dia tertipu oleh setan. Jadi walaupun kita sudah belajar tauhid, walaupun kita sudah tamatkan kitab tauhid ini, kita sudah hafalkan, kita sudah paham, enggak boleh jemaah sekalian kita merasa sudah aman, enggak akan terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim saja takut. Maka kita yang tentu lebih pantas untuk takut. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Yang kedua, wajib juga kita mengkhawatirkan anak keturunan kita. Wajib kita mengkhawatirkan anak keturunan kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam takut, padahal keturunannya adalah para nabi. Tapi beliau takut. Keturunannya adalah didikan beliau, tapi beliau masih khawatir, masih takut. Apalagi didikan kita. Maka harus kita takut jemaah sekalian. Tentu kalau kita takut mereka terjerumus dalam syirik, kita harus menjaga mereka, mendidik mereka dengan baik. Dan sungguh sangat aneh jika orang tua begitu takut anaknya sakit misalkan, atau tertimpa bahaya, tertimpa berbagai macam penyakit, kecelakaan dan lain-lain, tapi dia tidak takut anaknya terjerumus dalam syirik. Sungguh sangat aneh jika orang tua melindungi anaknya dari pergaulan bebas, dari zina, dari khamar, dari judi, tapi dia tidak melindungi anaknya dari kesyirikan. Ini orang yang tertipu oleh setan. Sama dengan para da'i juga yang berdakwah, mengingatkan orang bahaya riba, bahaya zina, bahaya korupsi, bahaya mencuri, tapi dia enggak pernah mengingatkan orang bahaya syirik. Ini da'i yang tertipu oleh setan. Yang harus lebih kita ingatkan umat, lebih banyak kita ingatkan umat ini adalah bahaya kesyirikan. Dan juga enggak ada gunanya kita ajak orang beribadah, meninggalkan maksiat, mengamalkan ketaatan, kalau dia masih berbuat syirik, enggak ada gunanya, amalannya terhapus. Jadi ini dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, memberantas kesyirikan. Dan subhanallah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan orang-orang yang berdakwah, maka kita akan dapati tidak ada yang betul-betul serius memberantas kesyirikan kecuali Ahlus Sunnah. Tidak ada yang lain. Silahkan lihat dan perhatikan siapa yang betul-betul serius mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Hanya Ahlus Sunnah. Dan itulah ciri Ahlus Sunnah yang paling mudah dikenali, yaitu perhatian yang besar terhadap tauhid dan semangat yang besar untuk memberantas kesyirikan. Apalagi kalau dakwahnya tujuan utamanya mengumpulkan massa, atau tujuan utamanya merebut kekuasaan, butuh pendukung yang banyak, itu hampir bisa dipastikan enggak akan bisa berdakwah tauhid. Enggak akan bisa memberantas kesyirikan, apalagi memberantas bid'ah. Kenapa? Enggak akan ada yang mendukung, kalaupun ada sedikit kan. Paling dibilang partai radikal atau partai Wahabi. Ya. Mana ada yang mau dukung? Maka ditinggalkanlah dakwah tauhid. Ditinggalkanlah dakwah sunnah. Dibiarkan kesyirikan merajalela, dibiarkan bid'ah merajalela. Dulu masih pakai hijab. Setelah dakwah berubah ingin mengumpulkan massa, hijab ditanggalkan, bahkan penyanyi dangdut diundang untuk konser. Dan itu masih mending daripada mengundang para dukun untuk ikut bersama, atau bahkan menjadikan wakil-wakil rakyat atau pemimpin orang-orang musyrik atau orang-orang kafir demi massa, demi merebut massa. Iya. Dan terkadang di satu kota mereka sebarkan fatwa haram memilih pemimpin non-muslim, tapi di kota lain tidak. Kenapa? Calon mereka non-muslim. Itulah kalau dakwah tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, pasti menyimpang. Iya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan keharusan kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah bagi diri kita dan untuk anak keturunan kita, agar jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Ayat ini juga mengandung bantahan kepada orang-orang musyrik atau kepada orang-orang yang mengira orang yang sudah muslim tidak mungkin terjerumus dalam syirik. Kalau enggak mungkin terjerumus dalam syirik, Nabi Ibrahim enggak perlu takut. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran penting. Orang yang tadinya sudah muslim, bisa saja Islamnya hilang atau imannya hilang, dia menjadi musyrik atau kafir. Maka kita perlu takut. Dan perlu kita luruskan orang yang punya pemahaman seperti itu. Dan insyaallah ini ada bab khusus penjelasan Nabi SAW bahwa kesyirikan akan terjadi pada umat ini, untuk memberi peringatan kepada kita. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW itu betul-betul telah terjadi. Baik. Satu faedah lagi jemaah sekalian, di ayat sebelumnya kalau kita terjemahkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada yang bisa tolong bacakan terjemahannya situ? Akhi. Sesungguhnya baik, coba perhatikan terjemahan ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, lebih tepat kita katakan, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik. Bukan dosa selain syirik. Jadi itu terjemahan yang lebih pas. Karena duna dzalik itu bisa diartikan yang lebih rendah daripada itu. Lebih rendah daripada syirik. Mengapa harus diterjemahkan begitu jemaah sekalian? Karena dosa setara syirik ada, yang juga tidak akan Allah ampuni. Contohnya apa? Contohnya apa? Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Tergantung apa yang dia bicarakan. Itu bisa syirik, bisa tidak. Bisa kufur, bisa tidak. Iya. Itu bertingkat-tingkat dosa itu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu, itu dosa bertingkat-tingkat. Iya. Contoh lain. Mengaku sebagai Tuhan. Berarti dia syirik dong. Mempersekutukan Allah dengan dirinya kan. Berarti syirik. Yang saya tanyakan, dosa selain syirik, tapi setara dengan syirik. Gimana akhir? Itu tidak sampai kafir. Tidak sampai syirik. Ria syirik. Mencela apa? Mencela sahabat Rasul. Mencela sahabat Rasul ada yang tidak sampai setara dengan syirik. Itu masih bertingkat-tingkat. Ya, itu masih bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas. Ya, mencela sahabat Rasul ada tingkatannya. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak. Gimana akhir? Tidak. Syirik lebih besar. Apa? Mengapa? Mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran adalah kekafiran. Mendustakan Al-Quran adalah kekafiran, maka dia setara dengan syirik. Durhaka pada orang tua enggak setara dengan syirik. Apa? Riba. Kan tadi sudah kita bahas. Mau riba, apapun termasuk durhaka dengan orang tua, itu lebih rendah daripada syirik. Apa yang setara syirik? Kekafiran. Semua kekafiran. Contohnya apa? Banyak kan? Menghina Allah. Menghina Rasul. Menghina Rasul syirik tidak? Tidak, tapi kufur. Sama dengan syirik, dosanya sama. Dan tidak akan Allah ampuni. Tidak akan Allah ampuni. Kalau sampai mati enggak bertobat. Jadi, dosa yang setara syirik namanya kekafiran. Karena setiap kesyirikan adalah kekafiran. Tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Makanya itu manfaatnya tadi, kita pelajari definisi syirik. Jadi, walaupun bukan syirik, namun ada yang setingkat dengan syirik, yang namanya dosa kekafiran. Ya. Seperti menghina Allah, menghina Rasul, menghina syariat, mendustakan satu ayat Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf. Satu huruf Al-Quran, ada yang berani mendustakannya, maka dia kafir. Membenci syariat. Menjadikan syariat bahan tertawaan. Ya, seperti para pelawak, para komedian, menjadikan ajaran agama sebagai bahan tertawaan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi tingkatannya sama dengan syirik. Sama-sama tidak akan Allah ampuni. Oleh karena itu, yang lebih tepat, ayat ini kita terjemahkan, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah atau lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Sebab ada yang setara syirik yang juga tidak akan Allah ampuni, namanya dosa kekafiran. Sekali lagi, setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Wallahu a'lam. Meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, apakah syirik besar? Iya, termasuk syirik besar. Karena berarti kita berdoa kepadanya, dan doa itu adalah ibadah. Seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Insyaallah taala ada bab khusus yang membahas tentang ini lebih detail lagi. Iya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan 50 ribu tahun lalu. Kenapa Allah menakdirkan makhluknya berbuat syirik kepadanya? Allah menakdirkan karena hikmah-hikmah. Karena Allah maha hikmah. Semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Dan kita sebenarnya kurang beradab menanyakan, mengapa Allah lakukan ini, mengapa Allah lakukan itu. Yang ditanya kita harusnya. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Bukan Allah yang ditanya. Allah melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Cukup bagi kita yakin, pastilah Allah melakukan itu karena ada hikmah-hikmahnya. Contohnya apa? Hikmahnya adanya syirik. Adanya jihad kan? Adanya dakwah. Dan ada juga keimanan. Iya. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Iya. Apa perbedaan asnam dan awthan? Asnam itu artinya patung. Awthan itu artinya berhala. Dia lebih luas. Dia bisa patung, bisa dalam bentuk yang lain. Apa perbedaan mualah dan tawalli? Jika tolong-menolong dengan kafir harbi, apakah dosa besar? Ini istilah yang disebutkan sebagian ulama. Namun kesimpulannya, orang yang bersikap loyal itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, sampai menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Ketika dia bersikap loyal kepada orang kafir, karena dia mencintai atau bersikap loyal kepada agama mereka, atau setuju dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Ini tingkatan yang pertama, sampai tingkatan kafir, murtad, keluar dari Islam. Tingkatan yang kedua, tingkatan dosa besar. Ketika dia bersikap loyal kepada mereka, dalam perkara duniawi misalkan, bukan karena dia setuju dengan agama mereka, bukan pula karena dia benci kepada Islam, bukan pula karena dia tidak ingin melihat Islam itu berjaya, maka dia pelaku dosa besar, tidak sampai kafir. Tapi kalau dia benci kepada Islam atau tidak ingin melihat Islam itu berjaya, maka dia kafir. Itu namanya munafik. Namun kalau dia melakukan itu bukan karena hal tersebut, maka dia tidak sampai kafir. Walaupun dalil bersifat umum, seperti hadis ayat yang kita sebutkan tadi, Al-Maidah ayat ke-51, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ayat ini sebenarnya pengkafiran, tapi ayat ini masih bersifat umum. Ada dalil yang memberikan pengkhususan. Dalil yang mana? Hadis kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersikap loyal kepada orang kafir, menolong orang kafir harbi, yaitu kaum musyrikin Makkah, membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW ke kota Makkah. Dan ini bahaya besar, bahaya besar bagi kaum muslimin, dan keuntungan besar untuk orang kafir. Maka Umar radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuhnya. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan, karena dia bukan orang kafir, karena dia tidak kafir. Dan beliau beralasan, "Saya melakukan ini bukan benci kepada Islam, tapi untuk menolong keluarganya yang masih tertinggal di kota Makkah, supaya orang-orang musyrik melindungi keluarganya." Itu yang dia inginkan saja. Maka dengan sebab itu Nabi SAW tidak mengkafirkan dia. Jadi ini dalil yang memberikan pengecualian. Iya. Jadi itu intinya, dua tingkatan. Adapun soal mualah dan tawali itu hanya istilah yang dibuat para ulama. Intinya dua tingkatan tersebut. Wallahu alam. Bagaimana menjawab pertanyaan atau pernyataan, bagaimana Allah bisa mengazabku sementara Allah yang menakdirkan aku berbuat zina? Banyak sisi jawabannya. Sisi yang pertama, karena Allah memberikan kemampuan kita memilih, memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah. Kita sendiri memilih jalan yang salah, maka kita pantas mendapatkan azab. Walaupun pilihan kita itu enggak keluar dari takdir Allah. Jadi ini dua hal yang enggak boleh kita pertentangkan. Kita diberikan kemampuan memilih, dan pilihan kita dalam masih dalam lingkup takdir Allah, enggak keluar sedikit pun. Jangan pernah sekali-kali mempertentangkan antara takdir Allah dan kemampuan kita memilih. Ketika kita memilih berzina, maka kitalah penyebab Allah mengazab kita. Kita yang melakukan sebab, kita yang memilihnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus menguatkan jawaban yang pertama, takdir itu perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui apa takdir Allah untuk dirinya sampai takdir itu terjadi. Maka ini menguatkan bahwa betul-betul itu pilihan kita juga. Betul itu takdir Allah, tapi kita juga diberikan kemampuan memilih. Buktinya apa? Kita tidak mengetahui takdir Allah kecuali setelah terjadi. Seandainya ada orang sudah mengetahui, saya ditakdirkan berzina, maka saya mau siap-siap berzina. Kan tidak ada. Dia enggak tahu sebelum itu kan? Berarti dia memilih sendiri. Sekali lagi, pilihannya tidak keluar dari takdir Allah. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kalau kita diminta memilih dalam perkara duniawi, antara dua hal, baik dan buruk, mana yang akan kita pilih? Contoh jemaah sekalian, kita mau beli mobil. Ada dua mobil ditawarkan kepada kita dengan harga yang sama. Satunya bagus, lancar jalannya, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada lecet-lecet, enggak pernah mogok. Satunya lagi, harga yang sama, tapi sering adat, sering mogok, sering rusak, sudah lecet-lecet. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, kita mau pilih yang mana kalau kita mau beli mobil? Kita pilih yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Kenapa enggak pilih yang jelek kemudian kita katakan, ini sudah takdir saya? Tidak kan? Begitu pula dalam hal memilih jalan kebaikan dan kebenaran. Jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Kita pilihlah jalan kebaikan dan katakan, ini insya Allah takdir saya. Insya Allah. Jangan kita pilih jalan keburukan lalu kita katakan ini takdir saya. Ya. Sisi jawaban berikutnya. Kalau ada orang yang menzinai putri kita, lalu kita marah kepadanya dan dia bilang kepada kita, kamu gak usah marah, ini sudah takdir. Kita terima gak? Tidak kan? Kita gak terima. Jadi ini semuanya gak masuk akal. Alasan seperti ini, alasan tidak masuk akal. Bisa dibantah dengan dalil, juga dibantah dengan akal sehat. Ya, dan masih banyak lagi sisi bantahannya. Makanya insya Allah, ada bab khusus yang membahas tentang takdir. Itu bab 50-an atau 60-an kali. Ya. Tapi kalau antum pelajari kitab lain, mungkin akan sampai lebih cepat. Ya, ada belajar kitab Usul Sunnah, Imam Ahmad. Apalagi kitab akidah yang dipelajari di sini? Hah? Apa? Apa? Yang di sini, Ustaz siapa yang ngajar? Insyaallah kalau kitab akidah mungkin lebih bisa sampai lebih cepat. Usul Sunnah atau kitab kontemporer seperti Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad Syekh Shalal Fauzan itu lebih cepat sampai ke bab takdir. Kalau ini masih lama, bab 50-an. Atau 60-an ya. Tapi baca, pelajari. Di antara yang terbaik menjelaskan tentang memahami takdir, Syekh Ibn Utsaimin di dalam Syarah Salasatul Usul atau kitab beliau yang lain, Syarah Hadis Jibril, dan juga ada kitab kecil Al-Qada wal-Qadar. Ini tiga, semuanya ditulis Syekh Ibn Utsaimin. Coba dibaca, mudah dipahami untuk menjelaskan pemahaman tentang takdir yang benar. Ya, satu Syarah Salasatul Usul, yang kedua Syarah Hadis Jibril, yang ketiga Al-Qada wal-Qadar. Itu lebih tipis lagi. Bacalah penjelasan Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Jika seseorang tasyabbuh seperti merayakan ulang tahun, apakah pelakunya jatuh ke dalam dosa syirik? Jawabannya tidak. Karena ulang tahun tidak termasuk kesyirikan. Tapi dia berdosa besar. Namanya dosa tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Tapi untuk mengatakan dia kafir, kita lihat dulu apa yang dia lakukan. Kalau tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, maka tidak sampai difonis kafir. Apa hukumnya ditraktir makan oleh orang kafir? Pada dasarnya mubah. Nabi SAW sering menerima hadiah dari orang-orang kafir. Dan karena itulah beliau wafat. karena diracun oleh orang Yahudi dalam kambing yang beliau makan. Dan sahabat yang ikut makan bersama beliau ketika itu langsung wafat. Nabi SAW masih hidup sekian lama, tetapi kata Anas, aku bisa melihat di mulut Nabi SAW pengaruh racun tersebut. Ya, intinya boleh menerima hadiah orang kafir, ya, tapi hati-hati nanti antum diracun lagi. Terutama orang-orang Yahudi yang perlu kita waspadai, yang meracun Nabi SAW, seorang wanita Yahudi, ya. Semoga Allah melaknat mereka. Apakah penyembah kubur dihukumi kafir tanpa ditegakkan hujah terlebih dahulu atau ditegakkan hujah dulu? Orang yang berdoa kepada penghuni kubur adalah kesyirikan, dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Orang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan itu mendapatkan uzur karena kebodohan. Itu enggak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau ada orang yang mengesankan seakan-akan ulama berbeda pendapat, maka itu berbahaya. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Dan ulama kontemporer seperti Asy-Syaikh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar Universitas Islam Madinah. Begitu pula Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Islam Universitas Ummul Qura. Mereka menjelaskan seperti itu. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, dia masih memiliki udzur karena kejahilan, kebodohan, sampai ditegakkan hujah, sampai dihilangkan udzurnya. Iya. Hanya saja ulama mungkin berbeda pendapat. Kapan seseorang diberi udzur, kapan sudah tidak pantas lagi diberi udzur. Di situ yang ulama beda pendapat. Adapun udzur bil jahal, ulama sepakat. Hanya saja penerapannya, siapa yang pantas mendapatkan udzur, siapa yang tidak, itu yang ulama bisa berbeda pendapat. Dan itulah yang namanya perkara-perkara ijtihad. Yang tidak boleh karena dasar itu kita saling bermusuhan. Iya. Karena itu ijtihad. Dia enggak menerima wahyu untuk mengatakan orang itu kafir. Persoalan fikih saja yang berdasar dari wahyu kan banyak yang ulama masih bertoleransi, apalagi yang kita tidak menerima wahyu. Iya. Jemaah sekalian, ini mohon maaf masih banyak pertanyaan. Waktu kita sudah cukup larut. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah saya simpan, mudah-mudahan enggak hilang, kemarin hilang. Kita jawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.